apakah penyebab sering timbul keraguan ketika sedang meroja hafalan Al-Quran? Dan bagaimanakah cara mengatasinya? Nah, tentu saja yang namanya dunia ini ada ujian. Dan salah satunya yang sudah jelas Allah ciptakan pengganggu yaitu syaitan. Allah ciptakan dengan hikmahnya, pasti ada hikmahnya. Ada godaan syaitan, berarti jalan yang baik ini, jalan yang lurus ini tidak mulus. Jalan yang lurus tidak mulus, ada rintangan-rintangan, ada syaitan yang menghalanginya. Sehingga berusahalah untuk berlindung kepada Allah dari godaan syaitan. Ketika engkau membaca ta'awudnya dengan sungguh-sungguh dari hati, berdoa pada Allah Ta'ala meminta perlindungan. A'udhu billahi samil alim minasyaitanir rajim min hamzihi wa nafkhihi wa nafthih. Aku berlindung kepada Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Berlindung kepada Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Kita gak bisa lihat setan, gak bisa melihat syaitan, gak bisa mengetahuinya, di mana dia, apa yang dia bisikkan. Tetapi Allah yang maha mengetahui, maha mendengar. Maka kita berlindung kepada Allah Ta'ala As-Sami'ul Alim min syaitanir rajim, dari godaan syaitanir rajim yang terkutuk. Min hamzihi wa nafkhihi wa nafthih, dari godaannya, dari bisikannya, dari tiupan-tiupannya, agar kita bisa selamat dan baca Al-Quran dengan baik. Barakallahu fikum.